amin, ekula permisi. Assalamualaikum para karuhun, ekula nuhun. Punten, parunten, sagala mantra. Coba capu, sing nambani ora bisa turu. Amin, amin, amin, japang bancet. Awas jemik, eta awas jemik, sing bisa nyopet. Duit, sabab daya kendo yang duit. Yang anak duit, kudu ngecek sembrang bibirin. Assalamualaikum para karuhun kulanu. Punten, parunten, segala mantra. Coba capu, sing nambani ora bisa turu. Awas demi, awas demi, sing bisa nyopet. Duit, sabab baik, yang doyan duit. Yang anak duit, kudu ngecek sesembah imirin. Ngipri. Amin, ikulah permisi. Assalamualaikum para karun.